buat Boy ilmu semuanya ya. Lagu Anda di sini. Tiongnya ngaburi. Kembali untuk menemuimu, hati kecewa melihat cincin kawin di jarimu. Sudah lama sekali kau diri orang, ha! Tak pernah ku terima, oh sudah jadi. Berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Sangat belakang, maafkanlah sayang, semua salahku. Terlalu percaya pada orang lain. Ini hanyalah kepahitan hidup kita berdua. Berjanji kan menantiku, tapi mengapakah tiada kau tepati? Banyak ku mendengar kau sudah beristri, ku kira kau lah yang mengingkari. Asyikkan belakang, maafkanlah sayang, semua salahku. Terlalu percaya pada orang lain. Ini hanyalah kepahitan hidup kita berdua. Okay.